Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara at-talabah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk bisa melanjutkan pembahasan kita dari Fannul Mustalah, yang mana yang kita bahas adalah Mustalahul Hadith karya Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddith Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah, yang alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki penjelasan terkait dengan munqati'us sanad. Kita telah membahas ta'rifus sanad wa aqsamus sanad, yang mana aqsamus sanad ini terbagi menjadi arba'atu aqsam: al-mursal, al-mu'allaq, al-mu'adal, dan al-munqati'. Dan alhamdulillah kita telah membahas dua bahagian yang pertama, yaitu al-mursal dan al-mu'allaq. Adapun inti dari pembahasan al-mursal adalah ma rafa'ahu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sahabiyun lam yasma' minhu au tabi'iyun. Ketika seorang sahabah menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa yang belum beliau dengar dari hadis-hadis yang diriwayatkan, atau mungkin bukan sahabi akan tetapi tabi'iyun, seorang tabi'i menukilkan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat atau inti dari pembahasan al-mursal. Nanti akan terbagi lagi menjadi mursalul khafi dan mursal al-jali. Akan datang pembahasannya bi'idznillah ta'ala. Kemudian al-mu'allaq intinya adalah ma'hudhifa awwalu isnadihi. Telah kita sebutkan khilaf yang terjadi di tengah-tengah para ulama al-muhadithun secara khusus terkait dengan ta'rif dari al-mu'allaq. Ma'hudhifa awwalu isnadihi. Dan yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah bahwasanya yang dilakukan oleh ashab kutubul ahkam al-musannifun dari kutubul ahkam pada musannaf-musannaf mereka, pada musannafat mereka, bukanlah bahagian dari al-mu'allaq, bukanlah bahagian dari amalan at-ta'liq. Karena hakikat dari amalan at-ta'liq yang disebutkan oleh beliau Imam Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah adalah mansuban ila aslihi biduni sanadin biduni isnadin fala yuhkamu alaihi bit-ta'liq hatta yundharu fil asli al-mansub ilaihi. Karena mereka hanya sekedar an-naqil, bukan hanya atau bukan bahagian dari rijal al-isnad yang ada di dalam sanad-sanad yang mereka riwayatkan. Akan tetapi telah kita jelaskan bahwa pendapat yang arjah, amalan yang mereka kerjakan dari ashabul musannafat kutubul ahkam adalah amalan at-ta'liq. Akan tetapi hukumnya berbeda. Nanti akan kita bahas terkait dengan hukmu al-munqati' secara umum, begitu pula hukmu al-mu'allaq fi kutub al-ahkam al-fiqih. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga atau bahagian yang ketiga yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, wal mu'dalu. Akan kita bahas terkait dengan al-mu'dal. Ma hudzifa min athna'i sanadihi rawiyani fa akthar 'ala at-tawali. Al-mu'dal adalah apa yang dihapus dari sanad yang ada, min athna'i sanadihi, dari pertengahan sanadnya. Dan yang dihapus bukan satu atau dua, akan tetapi harus dua dan harus berurutan. Ini syarat mutlak dari al-mu'dal. Jadi kalau dua tapi tidak berurutan, maka tidak termasuk mu'dal. Dua misalkan, yang satu di aslu sanad, yang satu di akhir sanad, yang satu di bahagian atas, yang satu di bahagian bawah, ini bukan bahagian dari mu'dal. Apalagi hanya satu orang yang hilang dari sanad tersebut, yang saqat dari sanad tersebut, maka lebih-lebih lagi ini tidak dinamakan sebagai al-mu'dal. Al-mu'dal syaratnya adalah dua rawi yang digugurkan namanya, disaqatkan namanya. Dan syarat yang kedua adalah alat tawali, harus berurutan. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Jadi perbedaan antara al-mu'dal dengan al-mursal secara umum. Kalau al-mursal mungkin ketika seorang tabi'i mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dihapus adalah seorang sahabi al-jalil. Maka ini tidak termasuk al-mu'dal. Karena apa? Karena hanya satu orang saja yang dihilangkan dari sanad tersebut. Sementara pada al-mu'dal diwajibkan dua orang, min rijalil isnad, dan harus alat tawali, harus berurutan. Kemudian pembahasan yang berikutnya al-munqati'. Ma hudzifa min athna'i sanadihi rawin wahidin. Bagaimana kalau di pertengahan sanad? Kalau al-mursal tadi kan di aslu sanad, di bahagian atas dari sanad yang ada. Misalkan Abdullah bin Abbas dihapus. Misalkan Abu Hurairah dihapus keberadaannya oleh seorang tabi'iyun. Maka kalau berada di aslu sanad, ini dinamakan dengan al-mursal. Tapi kalau ternyata inqita'nya, terputusnya, ada rawi yang digugurkan fi athna as-sanad, di pertengahan sanad, dan satu orang bukan dua orang, atau mungkin satu orang kemudian ada selisih lagi satu orang. Tadi seperti kita contohkan bahagian atas satu orang, bahagian bawah satu orang. Al-muhim tidak berurutan. Maka ini disebutkan aw rawiyani fa akthar la ala tawali. Dua orang yang digugurkan pada sanad tersebut tapi tidak berurutan. Maka ini maknanya adalah al-munqati. Wa qad yuradu bihi, dan sebahagian para ulama menafsirkan makna dari al-munqati' adalah kullu ma lam yattasil sanaduhu. Setiap hadis, setiap riwayat yang tidak tersambung sanadnya. Fayashmulal aqsamal arba'ata kullaha. Maka kalau definisi yang kedua ini mencakup empat qism, empat bahagian yang kita sebutkan tadi. Masuk ke dalamnya mursal, masuk ke dalamnya al-mu'allaq, masuk pula ke dalamnya al-mu'dal, begitu pula al-munqati. Jadi al-munqati ini satu hal yang lebih umum. Cabang-cabangnya hanya tiga, yaitu al-mursal, al-mu'allaq, dan al-mu'dal. Tapi kalau berdasarkan penjelasan yang pertama yang kita bacakan tadi dari penukilan al-musannif, maka al-munqati lebih khusus inqita, terhapusnya rajul min rijalil isnad, rawi min ruwat al isnad, di bahagian pertengahan, athna sanadihi. Jadi kalau di asal, di bahagian atas, bukan bahagian dari munqati, di bahagian bawah juga bukan bahagian dari al-munqati'. Ini tafsiran yang pertama. Tapi apa yang disebutkan oleh para ulama, semisal Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam An-Nukhbah, begitu pula Syarhun Nukhbah yakni An-Nuzhah, beliau lebih condong kepada pendapat yang kedua. Beliau lebih condong kepada pendapat yang kedua, sehingga masuk ke dalam pembahasan al-inqita, yaitu al-mursal, begitu pula al-mu'allaq, begitu pula al-mu'adal. Disebutkan oleh beliau bahwasanya makna inqita Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hadzfu awwalil isnadi au hadzfu akhirihi au hadzfu itsnaini mutawaliyaini min ayyi makanin kan. Ana ulangi, apa yang dirajihkan, apa yang dipilih dari pendapat para muhaddithun, terkhusus yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Hadfu, makna dari al-inqita adalah hadfu awwalil isnad au hadfu akhirihi au hadfu itsnaini mutawaliyaini min ayyi makanin kan. Apakah yang dihapus dari awal sanadnya, asal sanad, atau ke akhir sanadnya, atau mungkin dua orang yang berturut-turut mutawaliyain min ayyi makanin kan, mau di asalnya, mau di akhirnya, mau di asnanya, pertengahannya, bebas. Maka seperti yang tadi kita sebutkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah lebih condong kepada pendapat yang kedua dari apa yang dinukilkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah. Dilanjutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah, misalu dhalik, contoh dari pembahasan al-mu'allaq atau al-munqati' secara umum dulu. Al-munqati'. Kata beliau, ma rawahu al-Bukhari qala haddatsana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi annahu sami'a al-Qamata ibn Waqqas al-Laythi yaqul سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Jadi dibayangkan sanad ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah ayyuhat talabah at-takhassus aw tarbiyat al-muallimin, yang berada di bahagian awalus sanad adalah sahabat yang mulia al-jalil Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kemudian di bahagian bawahnya ada Al-Qamah ibn Waqqas al-Laythi. Kemudian di bahagian bawahnya ada Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Di bawahnya lagi ada Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Di bawahnya lagi ada Abdullah ibn Zubair yakni Al-Humaydi. Di bawahnya lagi ada Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Dan telah antum pelajari serta antum telah ketahui bahwa cara menulis atau cara menggambar pohon sanad yang benar adalah seperti apa yang disebutkan oleh Al-Musannif, misalu dzalik marwahul Bukhari, antum tulis dulu Bukhari. Baik. Kemudian naik ke atas dan naik ke atas. Itu yang disebutkan oleh sebahagian para muhaddithun untuk lebih memudahkan al-mubtadi'un fi ilmi al-mustalah. Akan tetapi, kalau sudah menguasai cara menggambar dengan cara yang benar, dalam tanda kutip, maka gambarlah sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh para ulama al-mutaqaddimun secara umum, bahwa menggambar pohon sanad dari bahagian atas. Jadi mana yang benar? Dua-duanya benar, tergantung posisi antum di mana. posisi antum sebagai seorang mubtadi fi ilmil mustalah, atau sebagai seorang yang walhamdulillah telah sedikit menguasai ilmul mustalah. Mau dari bawah, mau dari atas, dipersilahkan. Al-arjah, sesuai dengan yang pernah kita sebutkan, dari bahagian atas, sesuai dengan pembahasan para ulama al-mutaqaddimun. Di antaranya adalah Hafid Ibn Salah alaihi rahmatullah. Dari pohon sanad ini, yang sudah antum bayangkan, ya lait kalau ada yang bisa menggambar nanti di kertas masing-masing, kemudian difotokan ke ana. Jadi ini menjadi tugas sebenarnya. Antum gambar pohon sanad pada secari kertas yang ada dengan bahasa Arab, jangan dengan bahasa Indonesia. Karena ada sebahagian talabah takhasus dan tarbiyatul muallimin yang menggambar pohon sanad jazakallahu khair dengan bahasa Indonesia, jangan. Kurang pas. Gambar dengan bahasa Arab. Dimulai dari bawah atau dimulai dari atas, tafadhal antum pilih mana yang lebih mudah. Setelah antum menggambar, maka antum lihat ucapan al-musannif alaihi rahmatullah Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Fa idza hudzifa min hadza sanadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda summiya mursalan. Jadi antum gambar dulu sanad yang pertama yang lengkap. Dari aslus sanad, dari awal sanad, dari Nabi alaihi salatu wassalam turun ke Umar terus. Itu secara sempurna. Buat dulu. Ini tugasnya. Setelah antum buat ini selesai, maka antum buat rasmus sanad yang kedua. Apa rasmus sanad yang kedua? Ketika nama Umar ibn al-Khattab tidak ada. Bagaimana cara antum menggambar sanad tersebut? Anda pengen lihat. Perhatikan tugasnya. Taib. Kalau nama Umar ibn al-Khattab tidak ada, maka inilah yang disebut dengan al-mursal. Summiya mursalan. Kata al-musannif alaihi rahmatullah. Kemudian pohon sanad yang ketiga yang antum gambar adalah wa idha hudhifa minhu al-humaydi, yakni Abdullah ibn Zubair, summiya mu'allaqan. Ha, tafadhal. Antum gambar, nanti anda tunggu setorannya insyaallah taala. Bagaimana ketika nama Al-Humaydi ini dihapus? Apakah nanti Umar ibn al-Khattab tertulis namanya atau tidak? Ah, tafadhal, silakan antum berijtihad. Anda pengen lihat bagaimana antum memahami makna dari al-mu'allaq. Pohon sanad yang berikutnya, yang ketiga atau yang keempat ya, yang keempat. Jadi yang pertama sanad lengkap dulu, yang kedua nama Umar ibn al-Khattab dihapus, yang ketiga nama Al-Humaydi yang antum hapus. Baru antum beri keterangan bahwa pohon sanad yang ketiga ini namanya adalah mu'allaq. Tadi pohon sanad yang kedua ketika nama Umar ibn al-Khattab dihapus namanya adalah mursal. Kemudian pohon sanad yang keempat yang antum gambar adalah wa idza hudzifa minhu Sufyan wa Yahya ibnu Sa'id summiya mu'dhalan. Buat pohon sanad yang keempat, antum hapus nama Sufyan dan Yahya ibnu Sa'id. Baru antum beri nama pohon sanad yang keempat ini namanya adalah mu'dhal. Bagaimana namanya Umar dan namanya Al-Humaydi? Ya tafadhal antum berijtihad. Itu yang ingin ana lihat dari tugas ini, al-wajib al-manzili fi hadzal yaum. Kemudian pohon sanad yang terakhir, pohon sanad yang kelima adalah wa idza hudzifa minhu Sufyan wahdahu au ma'at-taimi summiya munqati'an. Kalau yang antum hapus adalah Sufyan satu saja, satu rajul min rijalil isnad, satu rawin min ruwatil asanid, au ma'at-taimi atau mungkin bersama dengan at-taimi, maka yang kelima ini namanya adalah mungkotian. Ini yang antum buat lima pohon sanad. Dan insyaallah seperti biasa difoto dan dikirimkan ke ana melalui jalur pribadi. Jazakumullahu khaira. Kemudian kita masuk kepada poin yang terakhir yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah hukmuhu. Hukmu mungkati'us sanad. Wa mungkati'us sanadi bijami'i aksamihi mardudun. Lil jahli bihalil mahdhuf siwa ma ya'ti. Munqati'us sanad, sanad yang terputus secara umum apakah dia mursal ataukah dia mursal ataukah dia muallak ataukah dia mu'dal ataukah mungkin munqati. Kalau munqati kita jadikan sebagai ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar, berarti munqati adalah induk besarnya. Tiga cabangnya di bawah adalah mursal, muallak, dan mu'dal. Dan ini pendapat yang rajih dan lebih rajih insyaallah taala. Jadi munqati ussanad, apakah itu mursal ataukah muallak ataukah mu'dal, semuanya mardud, tidak bisa diterima. Kenapa? Lil jahli bihalil mahdhuf, karena kita tidak mengetahui siapa yang dihapus. Al mahdhuf siapa? Al masqut siapa? Yang disakotkan dari rawi tersebut siapa? Kita enggak tahu. Maka ketika kita mengetahui ternyata dia adalah seorang yang thiqah, nah, baru kita bisa menghukumi sebagai hadis yang sahih. Ternyata ketika kita ketahui, oh ternyata dia seorang kadzab, ya enggak bisa kita hukumi hadis tersebut sebagai hadis yang sahih. Sehingga para ulama al-muhaddits mengambil sebuah langkah ihtiyat, karena al-jahal, karena kita tidak mengetahui siapa perawi yang disakot, siapa perawi yang dimahdzuf, maka semua bahagian dari mursal, muallak, dan mu'dal yang terkait pada munqati ussanad secara umum adalah mardud. Kecuali siwa mayati, kecuali empat hadis, empat jenis sanad. Yang pertama kita musannif mursalus sahabi. Ketika hadis tersebut mursal, akan tetapi yang dimahdzuf, yang disakotkan adalah sahabi. Seperti nanti antum buat pada pohon sanad yang kedua, ketika nama Umar ibn al-Khattab dihapuskan, ada seorang tabi'i yang langsung mengambil dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akan antum hukumi tetap sebagai hadis yang sahih. Kenapa? Karena jahalatus sahabi la tadur. Ilahnya kan al-jahl dari kita. Kita enggak tahu siapa yang dimahdzuf. Tapi pembahasannya khusus ketika yang dimahdzuf adalah sahabi. Nama-nama yang mubham adalah sahabi. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, hadis ini sanadnya berpenyakit, ada ilahnya. Kenapa? Ada rajulun mubham di situ. Anda jangan sok pintar dari ilmu mustalah. Baru belajar kemarin sudah mendhaif-dhaif. Ittaqillah fi nafsik. Itu kalau kita sampaikan kepada orang yang sok pintar dalam ilmu mustalah. Wah, ini enggak bisa. Kenapa? Nama Umar bin Khattab saqat mahdzuf. Berarti ini hadis yang dhaif, innamal a'malu binniyat ini. Loh, siapa Anda? Taqillah fi nafsik. La tasta'jil. Maka kalau yang namanya mursalus sahabi ayyuhat talabah, ini dikecualikan oleh para muhaddithun, li'anna jahalata as-sahabiyyi la tadur. Kaidah yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian apalagi yang dikecualikan? Yang kedua yang dikecualikan adalah mursalu kibari tabi'in inda kathirin min ahlil ilmi. Mursalu kibar at-tabi'in, ketika yang disakat, yang dimahdzuf adalah kibar at-tabi'in. Jadi kan tabi'in ini bertingkat-tingkat. Ada kibar tabi'in, ada wusta at-tabi'in, ada sigar tabi'in. Kalau misalkan yang dimahdzuf adalah bahagian dari sigar ataukah wusta at-tabi'in, maka bisa menjadi hadis yang mardud, hadis yang dhaif. Tapi kalau yang dimahdzuf adalah kibar at-tabi'in, maka mayoritas para ulama inda aktsari min ahli al-ilmi, antum berikan garis bawah ataukah garis atas pada ucapan inda aktsari min ahli al-ilmi, dan antum tulis pada catatan kecil di buku antum isyaratun ila anna hunaka khilaf inda kathirin min ahli al-ilmi, berarti di sana ada qalil min ahli al-ilmi, sebahagian kecil dari para ulama yang menghukumi hatta kibarut tabi'in, walaupun kibar tabi'in tetap dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Tapi ar-rajih ma'al jumhur, ar-rajih ma'a aktsari ahli al-ilmi, ketika kibar tabi'in yang disakatkan, yang dimahdzuf, maka hadis tersebut sahih. Siapa itu kibar tabi'in? Kibar tabi'in humul ladzina aktsara riwayatihim 'anis sahabah. كسعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير. أنا أولاني كبار التابعين معنى أو definisi dari kibar tabi'in adalah هم الذين أكثر روايتهم عن الصحابة. أكثر روايتهم عن الصحابة. Ini kibar tabi'in. Berarti di sana apa? Wustad tabi'in mengambil dari kibar tabi'in. Sigar tabi'in apalagi mengambil dari wustad dan kibar tabi'in. Tapi kibar tabi'in mengambil dari mana? Akthar riwayatihim mereka ambil dari as-sahabah. Seperti Sa'id ibn al-Musayyib dan Urwah ibn al-Zubair. Oleh karenanya nanti pada pembahasan mursal secara khusus akan disebutkan oleh para muhaddithun mursal Sa'id ibn al-Musayyib wa mursal Urwah ibn al-Zubair wa mursal kibar tabi'in al-akharin. Ada hukumnya tersendiri. Baik. Dilanjutkan oleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, idza 'adadahu mursalun akhar au 'amila as-sahabiyyun au qiyas au 'amalu sahabiyyin au qiyasin. Apabila ada at-ta'did digabungkan dengan mursal akhar, mursal yang lain, artinya ada jam'ur riwayah, jam'us sanad, jam'ut turuq. Satu hadis mursal kibar tabi'in ternyata yang dimahdhuf, setelah kita cari, oh yang dimahdhuf adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Oh, kibar tabi'in enggak berpengaruh, walaupun nama beliau enggak ada masalah. Kira-kira seperti itu bahasanya. Apalagi ditambah adadahu mursalun akhar, ada hadis mursal yang lainnya juga dari kibar tabi'in. Disebutkan dengan nama tabi'in yang mahdhuf, setelah dicari-cari, setelah dibahas, namanya adalah Urwah ibn Zubair. Walaupun tidak disebutkan namanya beliau, enggak ada masalah. Enggak berpengaruh pada hadis atau sanad tersebut. Au amalu sahabiyyin, atau mungkin hadis tersebut sesuai dengan amalan para sahabah. Au qiyas, sesuai dengan qiyas yang sahih. Karena qiyas kan seperti yang antum pelajari dalam ilmu usul terbagi menjadi dua. Ada qiyas yang benar, ada qiyas yang batil, qiyas fasid. Qiyasun ma'al fariq, yang tidak bisa kita analogikan, tidak bisa kita kiaskan antara satu perkara dengan perkara yang lainnya, karena ada perbedaan, bahkan sekian banyak perbedaan di sana. Jadi intinya ketika kibar tabi'in yang namanya dimahdhufkan, yang namanya disakotkan, masih bisa ditoleransi bahwa sanad tersebut adalah sanad yang sahih. Adapun yang ketiga yang dikecualikan oleh para muhaddithun adalah al-mu'allaq idza kana bi sighatil jazmi min kitabil tuzimat sihhatuhu ka sahihil Bukhari. Ini kita akan masuk pembahasannya pada mu'allaq al-imam al-Bukhari dan pembahasannya cukup rinci. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.